bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Besok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Terima kasih.